Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas Sorof 3 di Mahad Umar bin Khattab, yang insya Allah kita hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan kita di buku Al-Kahfi Jilid 3 yang ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria Hafidhahullahu Ta'ala. Nah, ya malam. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fi'il mu'tal. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai fi'il mudo'af, yaitu apa? Fi'il yang memiliki huruf kembar pada fi'ilnya. Ya. Nah. Adapun mu'tal berarti fi'il yang memiliki salah satu huruf ilat atau dua di antara tiga huruf ilat, yaitu apa? Alif, waw, dan ya. Nah, sebelumnya, nah kemarin kita sudah bahas mengenai tasrif fi'il mudo'af dari awal sampai akhir. Dan insya Allah untuk pertemuan malam ini kita akan lanjutkan membahas mengenai fi'il mu'tal. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai fi'il mu'tal, nah kita coba melakukan tasrif dulu untuk fi'il-fi'il yang sudah kita lewati. Yang pertama ya, silahkan untuk alif. Silahkan alif, coba tasrif fi'il kol-kola. Kol-kola ya. Kol-kola. Yukol-kilu. Kol-kola yukol-kilu. Kol-kola. Kol-kolatan. Mukol-kilun. Mukol-kalun. Kol. Kol-kol. Kolkil. Kolkil. Kolkil. Latu kolkil. Mukol kal. Mukol kalun. Mukol kalun. Mukol kalun. Mukol. Kul. Ah, ya Ustaz. Kulkila. Kulkila yu kol kolu. Nah, betul ya. Kulkila yu kol kolu. Selanjutnya Fadel, nah silahkan coba tasrif tarok oroko. Tarok oroko ya, silahkan Fadel. Oke Ustaz. Tarok roko etarok roku. Tarok rukun mutarok rikun mutarok rokun. Tarok rok la tarok rok mutarok rokun mutarok rokun. Turuk riko yutorok yutorok roku. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Fajar, nah, silahkan tasrif istahabba ya. Istahabba yastahibbu istihabban istihbaban mustahibbun mustahabbun istahabba la tastahabba mustahabbun mustahabbun ustahibba yustahabbu. Selanjutnya Muhammad Alfian, nah silakan istadalla ya, istadalla. Bismillah. Istadalla yastadillu tidlalan mustadlilun mustadlalun istadlilla tastadlil mustadlalun mustadlalun ustudlila yustadlalu. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Alif. Nah, silahkan Mas Alif. Tasrif fi'il inhalla yanhallu. Inhalla yanhallu inhilalan munhalun munhallun munhallun. Inhalla latan halla munhallun munhallun unhulla yunhallu. Lain halu ya, betul. Nah, selanjutnya Fadel lagi inhatta ya, inhatta. Inhatta yanhatu inhitatan. Inhitatan munhatun munhatun. Inhatta la tan hatta munhatun munhatun unhitta yunhatu. Selanjutnya Fajar, nah silahkan yakatasso ya, tasrif yakatasso. Yakatasso yakatasso yakatisas yakatisason. Muqtasun muqtasun taqtasala taqtaso uqtasun muqtasun uqtaso yuqtasu yuqtasu. Selanjutnya Alfian, silahkan ibtala ya. Ibtala yabtallu ibtilalan mubtallun mubtallun ibtal ibtalla la tabtalla mubtallun mubtallun ubtulla yubtallu. Oh ya. Nah, insyaallah untuk tasrif mudhaf insyaallah mudah ya, insyaallah sudah pada bisa. Nah, yang penting ingat ada beberapa khosois ya. Nah, yang kemarin ada di pola apa saja? Ifta'ala ya, jazmnya ada 4. Nah, lalu infa'ala sama jazmnya ada 4, lalu istaf'ala jazmnya ada 3. Nah, ini jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya untuk fi'il mu'tal. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai fi'il mu'tal. Nah, sama ini adalah fi'il-fi'il yang diakhiri oleh alif, waw, dan ya. Kenapa kita bahas fi'il mu'tal ini? Dikarenakan fi'il mu'tal ini perubahannya agak berbeda dengan fi'il pada umumnya ya. Sehingga perlu dibahas pembahasan khusus. Walaupun tasrifnya ya aslinya sama saja, akan tetapi karena memiliki huruf ilah, alif, waw, dan ya yang terkadang menyebabkan sulit dibaca, atau bahkan alif tidak bisa diberi harokat dan semisalnya, maka sering terjadi perubahan-perubahan agar memudahkan dan menyimpulkan cara pengucapan. Nah, jadi kebanyakan, nah ini dirubah-rubah ini tujuannya satu ya, nah, agar kalau diucapkan itu mudah ya, agar diucapkan itu mudah, tujuannya demikian. Nah, kita masuk apa? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Aceng Jakaria, mu'tal itu apa? Al-mu'talu. Mu'talu itu secara bahasa itu mu'tal yang diberi illala, yang diberi alala, yang diberi alala, yang diberi penyakit. Bisa demikian. Huwa dia merupakan makana setiap isi, setiap fi'il, ahadu ahrufihi, yang salah satu hurufnya itu gimana? Asliyati harafi'il latin. Salah satu huruf-huruf dari huruf aslinya adalah huruf illah. Ingat ya, huruf aslinya. Fi'il yang huruf aslinya adalah huruf illah. maksudnya apa, bukan huruf tambahan seperti apa, koma, koma, komu. Wow, di sini pada komu itu bukan huruf asli, akan tetapi huruf tambahan. Ya. Jadi, wow di situ bukan termasuk huruf ilah pada isim mufta'al. Ya. Begitu juga fa'ala yufa'ilu. Khoroja yukhoriju. Nah, di situ ada alifnya, tapi alifnya itu bukan dari fi'il asli. Nah, bukan dari fi'il asli. Tapi tambahan pada wazan, sehingga dia juga bukan mu'tal. Adapun fi'il mu'tal itu adalah huruf ilah, yaitu huruf waw, alif, dan ya itu memasuki salah satu dari apa? Memasuki salah satu pada ain fi'il, fa fi'il, atau lam fi'il. Nah, tatkala waw, alif, ya ini memasuki salah satu dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, maka dia bisa disebut huruf fi'il mu'tal. Wa yu'rafu, dan diketahui al-mu'tal, fi'il mu'tal, minal af'ali, pada fi'il-fi'il yang ada, fi mudori'i, pada fi'il mudori, wa mazidi fihi, dan fi'il yang memiliki tambahan huruf, nah, sulasi mazid atau rubai mazid, itu diketahui dia fi'il mu'tal. Maksudnya apa? Diketahui apakah dia mu'tal dengan alif, waw, dan ya itu gimana? Yaitu caranya salah satunya dengan rujui, mengembalikan ila madil mujarodi, mengembalikan pada bentuk fi'il madi mujarod. Nah, jadi intinya harus hafal. Kalau gak hafal ya berarti lihat di kamus. Nah, lihat di kamus ini kira-kira aslinya apa. Nah, bisa demikian. Ya, ini fi'il mu'tal, yaitu salah satu fa' fi'il, ain fi'il, atau lam fi'ilnya itu berupa huruf ilah. Salah satu atau keduanya. Dan gak mungkin ketiganya ya. Gak mungkin ketiganya. Antara satu atau dua huruf ilah ada pada fi'il, gak mungkin ada tiga ya. Dan mu'tal ini terbagi menjadi lima jenis. Wayang kosimu ala mu'talu, dan terbagi fi'il mu'tal tersebut ala khomsati aksamin, menjadi lima jenis. Di antaranya apa saja? Yang pertama mu'talu al-fa'i, mu'tal fa' fi'ilnya. Jadi fa' fi'ilnya berupa huruf ilah, contohnya wa'ada, menjanjikan, warisa, mewariskan. Wayusamma aidon, dan huruf ilah yang terletak pada fa' fi'il ini namanya juga disebut juga misal. Nah, jadi fi'il misal itu apa? Fi'il yang dia memiliki fa' fi'il berupa huruf ilah, contohnya wa'ada dan warisa. Nah ya, dia huruf ilahnya terletak di depan. Nah, huruf ilahnya terletak di depan ya. Yang kedua, mu'tal ain. Nah, mu'talul aini. Jadi huruf ilahnya terletak pada ain fi'il. Nah, contohnya kola, berbicara, ba'a, membeli atau menjual ya. Nah, dan dinamakan juga yang ain fi'ilnya berupa isim mu'tal fi'il huruf mu'ilah itu apa? Ajwaf. Jadi misal ain fa' fi'il atau huruf pertama itu huruf ilah, ajwaf huruf tengah. Adapun mu'tal lam yaitu mu'tal pada lam fi'ilnya atau mu'tal pada huruf akhir. Contohnya goza berperang, dana mendekat. Wa yusamma aidon dan dinamakan juga yang lam fi'ilnya mu'tal in, yang lam fi'ilnya itu huruf ilah itu apa? Fi'il nakis. Nah, jadi ada misal ajwaf nakis. Misal fa fi'il itu huruf ilah, ajwaf lam fi ain fi'il, nakis lam fi'il. Yang keempat ada mu'tal. Ada mu'tal fa fi'il dan lam fi'il. Nah, ini huruf ilahnya ada dua pada fa fi'il dan lam fi'il. Contohnya wako memelihara dan wafa menjalankan. Wa yusamma aidon dan dinamakan juga lafif mafruq ya. Disebut mafruq kenapa? Dikarenakan antara dua huruf ilahnya itu fa mafruqun terpisah oleh huruf sahih, makanya disebut mafruq. Adapun yang jenis huruf fi'il mu'tal yang terakhir adalah mu'tal ain fi'il dan lam fi'ilnya. Contohnya towa menggulung dan nawa berniat. Dan namanya apa? Dinamakan juga lafif makrun. Nah, makrun kenapa makrun? Nah, karena antara dua huruf ilahnya itu berdekatan ya. Nah, jadi disebut makrun. Ini lima jenis mu'tal, ada misal fa fi'ilnya huruf ilah, ajwaf ain fi'il, nakis lam fi'il. Adalah fif mafruq, berarti fa fi'il dan lam fi'il yang huruf ilah. Ada juga lafif makarun, ain fi'il dan lam fi'ilnya yang menjadi huruf ilah. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Konstan. Silahkan ya. Makna dari makrun itu memang secara maknanya terpisah gitu, Ustaz. Makrun. Mafruq, Ustaz. Iya, mafruq dari kata farku ya, terpisah. Far kan beda ya. Al farku baina, nah perbedaan antara. Nah, maka kalau mafruq dibedakan atau dipisahkan ya. Kalau makrun memang berdekatan, Ustaz, secara ya, makrun koron ya. Koron itu apa? Tetanggaan. Makanya ada disebut kalau dulu ada yang bilang jin korin ya. Nah, jin korin itu jin yang katanya itu selalu ada menemani orang ya. Nah, dari kata korn. Korn ini bisa diartikan apa? Sahabat ya, bisa diartikan sahabat atau yang berdekatan ya. Farkun tadi emang beda ya, Zat? Ya, beda ya, far. Silahkan kalau ada ingin bertanya. Ustadz mau tanya yang nomor 1 al-mithal dengan nomor 2 al-ajwaf dengan nomor 3 an-nakis itu maknanya apa ya? Misal, nah kalau misal maknanya itu aslinya ini apa dinamakannya ya gak sebagaimana mafruq dan makrun, jadi kadang gak ada ini ya, gak ada kadang tidak sangat berkaitan sama sekali ya. Nah, secara bahasa mithal itu artinya contoh ya, nah, misal itu contoh aslinya atau gambaran atau ilustras atau semisalnya ya. Oke, Ustaz. Ajwaf. Nah, kalau ajwaf artinya itu cekung. Ajwaf artinya cekung. Nah, mungkin karena cekung itu kan di tengah gitu, mungkin bisa jadi. Oh. Terus kalau nakis kurang ya. Mungkin yang disebut kurang ya dikarenakan akhirannya kurang ya, kurang. Akhirannya kurang, jadi disebut nakis. Syukran Ustaz. Satu lagi pertanyaan saya. Kan di sini nomor 4 ada fa dengan la, terus nomor 5 ada ain dengan la. Ya. Tapi kalau fa dengan ain, oh, fa dengan ada ain enggak? Kenapa enggak ada? Enggak ada ya. Tidak ada. Fa dengan ain tidak ada. Syukran Ustaz. Berarti di kamus emang enggak ada kata kerja yang gak dua-dua ada. Di awalnya itu mutal ya. Awalnya wawu, terus yang keduanya alif, enggak ada ya. Enggak ada. Oke. Syukran Ustaz. Silahkan ya kalau ada pertanyaan lagi. Bentar, kalau lafif apa artinya, Ustaz? Lafif itu artinya adalah bercampur ya, bercampur. Nah, jadi ya bercampur ya, ada dua ya, ada dua huruf ilahnya bercampur ya. Sekunder. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi silahkan ya. Kalau ada. Nah, cukup ya. Nah, kalau nggak ada kita masuk ke tasrif fi'il mu'tal. Nah, ini di sini sekedar perkenalan saja untuk tasrif fi'il mu'tal. Karena nanti akan kita bahas beberapa kaidah yang ada pada tasrif fi'il mu'tal. Dan di sini disebutkan yusarrafu al-mu'talu, mu'tal itu ditasrif itu biasanya bitaghyiri harfil illati, dengan mengubah huruf ilah. Nah, huruf ilahnya terkadang berubah-ubah. Ima biqalab, entah dengan mengubah harokatnya, au hadf, mengubah hurufnya, afan, mengubah hurufnya, atau bisa juga dihadf, dihapus hurufnya, atau nakal, dirubah harokat hurufnya. Nah, nanti ya, untuk apa, kolab, hadf, dan nakal ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ya, jadi intinya pada fi'il mu'tal ini akan selalu bersinggungan dengan tiga hal ini. Tatkala dia ditasrif, nah kadang hurufnya dirubah-rubah, kadang harokatnya dirubah-rubah, kadang hak hurufnya pun ada yang dihapus. Contohnya ini wa'ada ya. Contohnya wa'ada ya'idu, nah ini wa'nya hilang. Ya. Wa'nya hilang. Wa'ada ya'idu, nah wa'nya hilang. Iddatan, nah ini hilang juga wawunya, kemana ya? Wa'idun normal ya, ma'udun normal, id. Id ini ya konsekuensi dari hilangnya apa? Hilangnya huruf waw pada mudorinya ya. Nah, karena dia dijazm lalu dihapus huruf mudoroahnya, ya'idu, ya'id, jadi id. Lata'id, nah sama. Fi'il mudhari majzum, dia fi'il mudhari majzum, dia dikasih huruf lan, karena dikasih huruf lanahiyah. Mau idun, mau idun, mi adun, nah mi adun, wu ida yu adu. Nah, ini mi adun diperhatikan harusnya mif'alun ya. Nah, mif'alun, nah wawunya berubah jadi ya. Nah, ini yang sering terjadi pada fi'il mu'tal. Yang pertama ya, ini pertama kita jumpai dihapus. Kita jumpai juga dari wawu berubah jadi ya. Lalu wu'ida normal yu'adu sama seperti biasa. Nah, jadi dalam fi'il mu'tal ini sering terjadi demikian, yaitu dihapus dan dirubah hurufnya. Sering, sangat-sangat sering terjadi ya. Ini contoh untuk yang misal ya. Wa'ada ya'idu iddatan wa'idun mau'udun idlata'id mau'idun mau'idun mi'adun wu'ida yu'adu. Ya, wa ada ya idu idatan wa idun mau udun id lata id mau idun mau idun mi adun wu ida yu adu. Ya. Nah, ini untuk yang misal. Kalau yang ajwaf gimana? Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu untuk misal. Nah, nanti insya Allah ya akan dijelaskan kaidahnya satu persatu. Kapan dia dirubah, kapan dia dihapus, nanti ada ketentuan-ketentuannya, ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Ini untuk misal yang selanjutnya ajwaf. Nah, kalau ajwaf, gimana contohnya? Nah, contohnya qala yaqulu qaulan. Kola yakulu kaulan, nah ini alifnya berubah jadi wau. Nah, kola yakulu ya. Nah, aslinya juga bukan yakulu, yakwulu ya. Aslinya yakwulu ya. Kowala yakwulu, aslinya demikian. Nah, karena kalau bilangnya kowala, nah ini aslinya alifnya itu wau ya. Kowala yakwulu, nah aslinya demikian. Tapi karena sulit dibaca menjadi kola yakulu. Nah, wawunya dihapus, diubah dari domah menjadi sukun. Nah, ini namanya nakal. Kaulan. Kaulan masdarnya, nah biasanya huruf asli pada apa? Pada fi'il mu'tal itu ditampakkan pada apa? Pada masdar ya. Biasanya ditampakkan pada masdar. Contohnya kola dengan kaulan. Kola itu padahal aslinya kowala. Nah, dia tahu dia wau dari mana, ternyata masdarnya kaulan. Nah, huruf tengahnya itu menggunakan wau, bukan menggunakan alif. Selanjutnya qailun. Harusnya apa? Qawilun ya. Qawilun. Nah, ini dirubah jadi hamzah. Nah, ini namanya badal ya. Ibdal ya, namanya ibdal. Mengganti wau menjadi hamzah. Makulun. Nah, ini harusnya apa? Makawulun ya. Maf'ulun ya. Harusnya makawulun. Nah, wau-nya dihapus. Kul, nah harusnya kul ya, harusnya ada wau ya di tengah ini, ada wau harusnya, nah kul, nah akan tetapi dihapus, nah akan tetapi dihapus. La takul sama ya, nah harusnya la takul dihapus. Makolun, makolun harusnya makwalun, makwalun ya. Jadi berubah jadi makolun, makolun, mikolun, harusnya mikwalun ya. Nah, dirubah. Kila yukolu. Nah, ini kita jumpai banyak sekali perubahan ya. Banyak sekali perubahan, ada yang dihapus, ada yang dirubah, dirubah harokatnya, ada yang juga huruf ilahnya diganti dengan huruf lain. Ya, qala yaqulu qaulan qailun maqulun takul la takul makolun makolun mikolun kila yukolu. Dan nah, dan ini banyak ya, ininya banyak perubahan-perubahannya gimana. Nah ini insya Allah kita akan pelajari kaidah-kaidahnya. Dan aslinya yang paling penting itu bukan paham kaidah, akan tetapi apa? Dibiasakan, dibiasakan mengenali huruf ilah. Nah, kalau ngafalin kaidah pasti sulit ya. Nah, kalau ujung-ujungnya cuma hafal kaidah, nanti cuma hafal teori ya. Dan kadang di praktek lupa-lupa, gimana? Agak lupa-lupa. Nah, makanya yang lebih penting ya aslinya prakteknya. Kaidah itu yang penting paham ya. Yang penting paham ada dan paham itu bisa terjadi. Nah, maka banyak praktek. Nah, karena yang namanya bahasa itu harus dibiasakan. Nah, bukan dihafal tapi dibiasakan ya. Kita belajar bahasa Indonesia gak pernah menghafal kosakata ya. Nah, kita cukup membiasakan bahasa Indonesia dari kecil bisa ya. Begitu juga tatkala kita belajar bahasa lain, nah, kita ya tinggal biasakan bahasa itu, nanti juga insya Allah terbiasa ya. Itu yang azwaf. Selanjutnya nakis. Nah, nakis berarti di akhir, di akhir dia berupa huruf ilat. Contohnya goza yagzu, gozwan. Nah, di sini berarti karena gozwan alifnya itu berat pada goza itu berarti aslinya itu wawu. Goza yang zu gozwan. Gozwan ini wawu. Alif ini huruf ilah aslinya adalah wawu bukan alif ya. Karena di masdarnya adalah wawu. Nah, goza yang zu. Nah, ini dia goza mengalami perubahan. Harusnya gozawa ya, gozawa jadi goza. Kenapa? Karena ya jelas untuk memudahkan pengucapan. Goza yakzu gozwan. Gozin. Harusnya goziwun ya. Jadi gozin. Magzuwun. Ugzu. La tagzu magzan magzan mizan guzia yuguza. Nah, ini agak banyak ya ininya apa yang berbedanya. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari satu persatu ya. Nah, ini untuk nakis. Nah, goza yagzu gozwan gozin magzu gun ugzu la tagzu magzan magzan mirzan guzia yuguza. Adapun untuk lafif mafruk, contohnya wako yaki wiko yatan. Nah, berarti ini wako ini ininya aslinya wawu afwan aslinya ya ya, huruf ilahnya aslinya ya. Karena apa? Di sini wiko yatan. Nah, ini pakai ya ya. Oke ya, wako yaki wiko yatan wakin mau kiyun ki lataki maukon maukon mikon wukia yuko. Nah, ini sama ya, banyak yang unik. Nah, ini malah satu huruf jadi fi'il amr ya. Nah, ki fi'il amrnya ya. Kok bisa demikian? Ya jelas ya, yaki. Kalau wakoa, wakoyaki ya, wakoyaki. Nah, ini jazm nas, mu'tal akhir kan. Nah, kalau mu'tal akhir jazm dihapus huruf akhir, dihapus huruf akhir, dihapus huruf mudoroah. Nah, maka fi'il amrnya sisanya ki. Bisa demikian ya, satu huruf jadi fi'il. Nah, bahkan menjadi jumlah apa? Bisa menjadi jumlah ki ya. Nah, jumlah fi'il fa'il. Tulislah, peliharaklah wahai kamu. Jadi satu jumlah cuma satu huruf. Bisa ya? Bisa. Nah, ini untuk lafif mafruq. Nah, dan selanjutnya ada lafif makrun, contohnya rawa meriwayatkan, rawa yarwi riwayatan. Nah, berarti wa-nya itu asli. Wa-nya itu berarti apa? Dia memang huruf ilahnya menggunakan wau. Yang alif ternyata dia menggunakan ya riwayatan ya. Nah, rawa yarwi riwayatan rawin. Nah, di sini wau-nya dirubah, wau-nya ya-nya dihilangkan ya. Wa dan wa-nya di kasro. Marwiyun irwi latarwi marwan marwan mirwan ruwiya yurwa. Nah, ini untuk lafif makrun. Nah, ini contoh-contoh tasrif pada fi'il mu'tal. Yang pertama misal wa ada ya idu iddatan wa id wa idun mau'udun idlata id mau'idun mau'idun mi'adun wu'ida yu'adu. Nah, ini misal cenderung lebih mudah ya. Selanjutnya azwaf qala yaqulu qawlan qa'ilun mak kulun kula takul makolun makolun mikolun kila yukolu. Nah, ini juga sama, relatif lebih mudah. Nah, yang selanjutnya ada nakis goza yagzu gozwan gozin magzuun ugzula tagzu magzan magzan migzan guzia yuguza. Nah, ini agak lebih sulit dari azwa. Selanjutnya lafif mafruq wa qoyaki wiqoyatan wakin mauqiyun ki lataki mauqon mauqon mikon wukia yuko. Nah, ini mulai agak banyak yang aneh ya. Lalu selanjutnya lafif makrun rawa yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi latarwi marwan marwan mirwan ruwiya yurwa. Nah, ini sama dengan lafif mafruq. Agak ada beberapa yang mungkin agak asing ya. Nah, ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk fi'il mu'tal ini gak sesimpel fi'il mudhaf. Nah, untuk fi'il mu'tal, nah, ada kaidah-kaidah yang terjadi pada huruf ilah. Nah, tatkala dia dihapus, tatkala dia diubah huruf, diubah hurufnya dan semisalnya. Dan sebagai catatan, nah, qala yaqulu qaulan. Nah, ini beda lagi. Nah, kalau huruf aslinya huruf ajwaf ini bakal beda lagi kalau huruf ilahnya itu bukan wau. Nah, misalnya menggunakan ya biasa atau yang lainnya. Nah, jadi gak sama. Nah, gak kola yakulu kaulan. Nah, gak. Tatkala dia buk selain kola, tapi sama-sama ajwaf, nah, dia bakal beda lagi. Kenapa? Kalau hurufnya ilahnya beda. Begitu juga nakis. Nah, ini huruf ilahnya wau. Kalau bukan wau gimana? Ya beda lagi sama ya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan. Jadi yang paling penting untuk mu'tal ini pertama kali kita harus memahami karakteristik huruf ilah tatkala masuk pada kalimah itu seperti apa. Nah, insya Allah ada kaidah-kaidahnya yang nanti akan kita pelajari bersama ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya kalau ada pertanyaan. Ustaz. Ya, silahkan Bayu ya. Tadi kalau ana pahami itu kalau qalb itu diubah hurufnya dari huruf ilah ke ilah, Ustaz. Ya. Kalau ibdal diubah hurufnya dari huruf ilah ke huruf non ilah. Betul, Ustaz? Betul ya. Nah, kalau ibdal itu bukan apa, dirubahnya ke huruf selain apa selain ilah ya, kalau ilah al itu dari huruf ilah ke ilah lagi, nanti insya Allah kita pelajari ya. Ustaz, mau nanya. Silakan Fajar ya. Ya. Ya, Ustaz. Yang di nakis Ustaz itu ada goza ya. Terus di tasrif-tasrifnya kan ada belakang tuh. Maksudnya di akhirnya itu kan ada yang alifnya pakai alif lurus, terus ada yang pakai alif bengkok. Emang itu saklek harus beda Ustaz apa gimana, Ustaz? Yang goza ini pakai alif lurus ya. Ada juga yang bengkok gitu. Iya, Ustaz, beda-beda. Itu maksudnya bedanya ketika apa ya gitu. Nah, biasanya kalau isim itu pakainya alif bengkok ya. Nah, kalau fi'il pakainya alif lurus biasanya demikian. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, nah tadi yang kita bahas mengenai yang tadi ditanyakan, nah ini antara ilal dan ibdal. Apa itu ilal dan ibdal? Nah, sebelum kita membahas kaidah-kaidah, nah, sebagaimana pada ilmu nahu pada umumnya, kita bahas dulu istilah-istilah yang ada. Ya. Yang pertama istilah ilal. Apa itu istilah ilal? Nah, istilah ilal dan ibdal. Nah. Ilal huwa tajwid kalimati min kulli ma yaja'aluhu il alilatan au sakilatan. Dia merupakan tajwid, nah memberikan bentuk baru pada suatu kalimat dari setiap kalimat yang dia itu menjadikan kalimah tersebut alilatan, agak sulit diucapkan, dan sakilatan dan berat untuk diucapkan. Wagoyatu dan goyah, tujuan utamanya adalah tahfifu, meringankan lafzi, tahfiful lafzi, meringankan lafad, wa tahsinuhu, dan memperbagus lafad yang ada. Wa yakunu al-i'lalu, dan i'lal ini terjadi dengan apa, taghyiri harfil illati, merubah huruf ilah, imma bihadfin, bisa dengan dihapus, au biqalbin, atau mengubah harokatnya, mengubah hurufnya menjadi huruf ilah yang lain, au naklin, mengubah harokatnya. Contohnya kola, nah ini mengalami kolab dari ayang aslinya koala menjadi kola. Ba'a, nah ini dari baya'a jadi ba'a. Koala ini kan nggak enak ya diucapkannya ya, jadi kola. Baya'a, nah kurang enak juga diucapkannya, jadi ba'a. Yakulu, tadinya yakubulu, ini ribet ya mengucapkannya, jadi ya jadi yakulu. Yabi'u, tandinya apa? Yabiji'u. Nah, sulit ya. Jadi yabi'u lebih mudah. Lam yakul, tadinya apa? Lam yakul. Tadinya apa? Lam yakul. Nah, ini sulit mengucapkannya ya. Dipersimpel menjadi yakul. Kul, nah tadinya ukul. Ini juga sama, susah ya mengucapkannya, atau enggak hasinah, enggak bagus. Nah, jadi lebih bagus diucapkan dengan kul. ini i'lal demikian dia mengubah huruf ilah menjadi huruf ilah yang lainnya atau dihapus dengan tujuan yang meringankan lafad atau membaguskan lafad. Adapun ibdal itu apa? Huwa izalatu harfin wa wada'a harfin akhar makanahu, yaitu apa? Menghapus satu huruf dan meletakkan huruf lain makanahu pada tempat huruf yang dihapus tersebut. Fahuwa yusbihu i'lal, ini aslinya mirip dengan i'lal min haisu, pada sisi aina kulla min huma, bahwasanya kedua dari kai i'lal dan ibdal ini apa? Taghyirun, suatu perubahan fil maudi'i, pada suatu pada bentuk suatu kalimat. Kecuali illa anal i'lal, sesungguhnya i'lal tersebut khosan bi ahruf illatin, hanya khusus untuk huruf-huruf ilah. Adapun ibdal yakunu fi hurufil sahihati, bisa terjadi pada huruf-huruf sahih, bisa juga terjadi alilati pada huruf-huruf ilah. Contohnya duaun, aslinya duaun. Nah, ini duaun. Di sini wawu berubah menjadi hamzah, dan hamzah itu bukan huruf ilah. Ya, bukan huruf ilah. Nah, kalau ilal itu dari huruf ilah ke huruf ilah lainnya. Kowala jadi kola ya. Dari wawu menjadi alif. Nah, ini ilal. Kalau ibdal bukan hanya khusus untuk huruf ilal ya. Contohnya binaun, bangunan. Aslinya binayun, nah, ya ke hamzah, dan hamzah bukan huruf ilah. Dari bana yabni. Qailun, qailun ini sama ibdal, nah, dia dari wawu qawilun. Qawilun, nah, wawunya berubah menjadi hamzah ya, wawunya berubah menjadi hamzah jadi qailun. Dari kata qala yaqulu, berkata. Nah, dan terakhir contohnya ba'iyun, ba'iun, nah, menjual, nah, penjual. Aslinya ada apa? Ba'iyun. Ba'iyun dari kata ba'aya bi. Dari ya ke hamzah. Nah, ini ibdal ya. Jadi itu ibdal ya. Nah, dia merubah satu huruf ke huruf yang lain, akan tetapi tidak khusus untuk huruf ilal. Adapun i'lal kaidahnya bisa menghapus, bisa mengubah huruf ilah menjadi huruf ilah yang lain, bisa juga menjadikan mengubah harokat pada huruf ilal. Adapun ibdal dia menggantikan huruf pada suatu kalimah menjadi huruf lain dan tidak khusus pada huruf ilal. Nah, dan ini, nah, ilal dan ibdal ini akan sering dijumpai pada fiil-fiil mu'tal. Maka dari itu, ilal dan ibdal ini akan kita pelajari lebih lanjut, kaidahnya seperti apa, dan konsekuensi pada kalimah itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira fi'il mu'tal ini fi'il mudorinya apa, madinya apa, isim fa'ilnya apa, dan sejenisnya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, sama-sama nakis, sama-sama ajwab, sama-sama misal, belum tentu tasrifnya sama. Bergantung huruf ilalnya huruf apa. Dan insya Allah kaidahnya akan kita bahas di pelajaran sorof 3. Dan memang pelajaran sorof 3 ini yang paling apa yang paling ditekankan yaitu apa kaidah-kaidah pada fiil dengan huruf ilal. Nah, ini ya untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini sampai ilal dan ibdal. Nah, insyaallah besok kita akan membahas lebih lanjut mengenai iqlal ya. Akan lebih lanjut membahas mengenai iqlal, bagaimana iqlal dengan dihapus itu seperti apa, iqlal dengan mengubah huruf itu seperti apa, dan nakal itu seperti apa. Nah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Ustadz, ini ilal dengan ibdal dipakai saat kita mentasrif, tidak bisa dengan hafalan saja ya, tasrif. Maksudnya gimana? Jadi ilal dan ibdal ini nanti ada kaidahnya ya. Nah, jadi setelah misalnya huruf waw ini setelah alif itu konsekuensinya bagaimana ya? Huruf i'la, huruf ya setelah waw konsekuensinya bagaimana? Nah, huruf waw setelah kasroh konsekuensinya bagaimana? Nah, nanti ada ya, apakah dia menggunakan kaidah i'lal atau menggunakan kaidah ibdal. Jadi kita nanti akan bahas kaidahnya. Nah, jadi kita bisa tahu perubahannya itu dari kaidah yang ada. Nanti insyaallah kita bahas ya. Ustaz. Jadi tidak cuman dihafal ya ini yang ya, tasrifnya. Hafalan utamanya hafalan tasrif di awal ya. Hafalan utamanya demikian. Nah, nanti dari hafalan tersebut, nah nanti kita konversikan kalau jadi mutal gimana ya. Kalau menjadi masuk pada fi'il mutal gimana? Nah, nanti nah ada kaidahnya ya, ada kaidah misalnya kalau tadi ya, nah harusnya kan wa ada yau idu ya, wa ada yau idu, wa ada yau idu. Nah, oh yau idu, yau idu kan ada kaidah demikian. Nah, berarti wawunya dihapus gitu ya. Oke. Dan aslinya kalau udah belajar kaidah, nah banyak udah banyak banyak latihan, banyak nemui kalimah, nah kadang kaidahnya lupa, nah tapi apa? Nah, bentuknya apal, terkadang demikian ya. Nah, yang penting nanti di ini aja ya, dibiasakan. Nah, jangan terlalu diambil pusing. Nah, kita lewati, nah kita biasakan kaidah apa? Kata-kata yang ada, kalimah-kalimah yang ada. Nah, sering-sering membaca, sering-sering mendengarkan, nah sering-sering mentelaah, nah kuncinya di sana ya. Syukran Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan, silahkan ya. Ustaz. Ya, silahkan. Pernah lihat, pernah baca itu kalau iqlal dengan sukun itu gimana Ustaz? Iqlal dengan sukun itu nakal ya, nanti kita akan bahas ya. Oh, jadi termasuk nakal. Iya. Syukran, Ustaz. Nanti insya Allah dibahas ya. Nah, insya Allah dibahas di waktunya ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.